Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan menghadiri majelis ilmu dalam rangka talabul intafaqu fid din, untuk mendalami agama ini dan juga untuk saling mengingatkan di antara kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, nasihat, karena sungguhnya peringatan atau nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, pembacaan pada risalah ad-durusun muhimmah li'amatin ummah, kita ingatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mal 'amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhil 'ashr, qalu ya Rasulullah walal jihad, qalu walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minha bi syai', atau kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada amal saleh lebih mulia dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini. Tidaklah ada kebaikan, ketaatan, amal saleh yang lebih mulia, yang lebih afdal dibandingkan amal saleh yang dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah ini. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, walaupun dibandingkan jihad, apakah tetap amal saleh, kebaikan di 10 awal Dzulhijjah tetap lebih afdal dibandingkan jihad? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dibandingkan jihad, kecuali jika seorang berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali, dia meninggal dalam peperangan, mati syahid, maka itu lebih afdal. Adapun selain itu, maka amal saleh, ketaatan, kebaikan di 10 awal Dzulhijjah ini lebih afdal, lebih besar pahalanya, lebih banyak pahalanya dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Dan kita sekarang berada di waktu tersebut. Kita sekarang berada di 10 awal Dzulhijjah, sekitar tanggal 3 atau malam keempat ini. maka waktu yang mulia ini, yang sangat utama ini, hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang sangat mulia ini, sebul awal Dzulhijjah, hendaknya kita menggunakannya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat lima waktu, salat-salat sunnah, perbanyak zikir kepada Allah, bersedekah dan amal-amal saleh yang lainnya. Perbanyaklah kebaikan di hari-hari yang mulia ini, karena pahalanya lebih besar, lebih banyak pahalanya dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan ringkas masih berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan ummul kitab, induknya Al-Qur'an. Kita lanjutkan penjelasan ringkas tentang surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qauluhu ta'ala, Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Karena semua amalan yang kita kerjakan di dunia ini akan diberikan balasan di hari kiamat kelak. Akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sekecil apapun amalan tersebut, apakah itu kebaikan atau kejelekan, akan diberikan balasan di hari kiamat kelak. Tidak akan sia-sia. Wa nad'u al-mawazin al-qist liyawm al-qiyamah fala tudlam nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan meletakkan timbangan keadilan dari kiamat. Tidak akan ada jiwa yang dizalimi sedikitpun. Walaupun amalan tersebut seberat biji sawi, amalan yang sangat kecil, kebaikan atau kejelekan, kami akan datangkan, akan ditimbang. Dan cukuplah kami yang menghitung amalan mereka. Ini menunjukkan kepada kita, agar kita selama hidup di dunia ini, hendaknya kita menjaga perbuatan-perbuatan kita. Kita menjaga ucapan-ucapan kita. Karena itu semuanya di hari kiamat kelak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan kita, semua perbuatan kita dicatat oleh para malaikat. Dicatat oleh para malaikat, dan di hari kiamat kelak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan penghususan hari pembalasan, padahal Allah SWT menguasai semua hari, baik hari pembalasan maupun hari-hari yang lainnya. Disebutkan penghususan hari pembalasan karena dahsyatnya, mengerikannya hari tersebut. Allah menyatakan pada ayat yang lainnya tentang hari pembalasan ini, "Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzinillah." Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Yaitu hari setiap jiwa tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada yang lainnya. yang menjadi sebab keselamatannya adalah amalannya masing-masing. Dan urusan ketika itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita berharap keselamatan, kebahagiaan di hari tersebut, maka hendaknya kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab terbesar yang akan menyelamatkan kita, yang menjadi sebab kebahagiaan kita adalah amalan kita sendiri. Amalan kita sendiri, bukan amalan orang lain. Yang menjadi sebab terbesar kita selamat ataukah tidak, itu adalah amalan kita sendiri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari suatu jiwa tidak bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lainnya, tidak bisa melindungi jiwa yang lainnya. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Yauma la yajzi walidun 'an waladi. Pada hari seorang walid, orang tua, tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya, membela anaknya, melindungi, tidak bisa. Yang menjadi sebab terbesar keselamatannya adalah amalannya masing-masing. Kemudian ayat yang berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu. Ini adalah tauhid. Tauhid uluhiyah. Seorang hamba memurnikan semua ibadahnya hanya untuk Allah semata, tidak dipalingkan, tidak diberikan kepada selainnya. Hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kandungan dari syahadah La ilaha illallah. Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini termasuk di antara pokok landasan seluruh dakwahnya seluruh para nabi dan para rasul. Dakwah tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, termasuk pokok dasar landasan dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Semuanya menyerukan kepada umatnya agar memurnikan ibadah untuk Allah semata. Hanya beribadah kepada Allah saja. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah aku, beribadahlah kalian semuanya kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah satu-satunya yang hak, yang benar diibadahi. Dan semua selain Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah selain Allah ta'ala, baik itu para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, para wali-wali, pepohonan, bebatuan, dan yang lainnya, semua, apa saja, siapa saja yang disembah selain Allah, itu semuanya adalah peribadatan yang batil. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Yang demikian bahwasanya Allah dialah yang hak, dialah yang benar untuk diibadahi. Adapun semua yang mereka seru, semua yang mereka ibadahi selain Allah, itu semuanya peribadatan yang batil, yang tidak benar, yang salah, yang keliru. Yang benar, yang hak untuk diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang namanya ibadah harus murni untuk Allah semata, ditujukan untuk Allah semata, tidak boleh dipalingkan, diberikan kepada selainnya. Adapun makna ibadah itu sendiri, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua apa saja yang Allah cintai, yang Allah ridai, berupa ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, baik yang zahir, yang nampak, maupun yang tersembunyi. Itu semuanya adalah ibadah. Misalnya sholat, berpuasa, menyembelih hewan untuk mendekatkan diri, bertawakal, bersandar, bergantung. Ini harus kita murnikan untuk Allah semata. Tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Barang siapa memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Maka ia terjatuh dalam kesyirikan. Misalnya menyembelih, menyembelih hewan dengan penuh rasa takut, pengagungan, diberikan kepada makhluk, saya untuk jin, mengagungkan jin agar jin tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu orang-orang yang ada di tempat tersebut. Maka mereka pun memotong hewan, apakah itu kambing atau sapi atau ayam, pengagungan kepada jin. Ini berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah, terjatuh dalam kesyirikan. Demikian juga termasuk ibadah an-nadhar, bernadhar. Mewajibkan sebuah ibadah yang asalnya tidak wajib menjadi wajib. Baik mutlak maupun muqayyad. Yang namanya nazar khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Misalnya seorang bernazar, ya Allah, jika engkau sembuhkan anakku, misalnya yang sakit, aku akan berpuasa 3 hari. Ketika Allah menyembuhkan penyakit anaknya, maka dia wajib berpuasa 3 hari. Nazar ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nazar ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Barang siapa memalingkan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Misalnya seorang datang ke kuburan wali, Wali Songo atau yang lainnya, atau kuburan Syekh Yusuf atau yang lainnya, bernazar misalnya, ya Wali Fulan, ya Syekh Yusuf misalnya, tolong bantu agar anak aku ini lulus dalam ujian. Kalau dia lulus, nanti saya akan bawa kambing ke sini. Saya akan menyembelih kambing di sini. Ini bernazar kepada selain Allah, ini termasuk kesyirikan. Haram, termasuk syirik. Semua yang namanya ibadah, semua yang namanya ibadah harus murni. Kita berikan, kita tujukan untuk Allah semata, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Barang siapa memalingkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Nah. Dan perkara ini tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah, memurnikan ibadah untuk Allah semata dan menjauhi kesyirikan, ini merupakan perkara terbesar yang Allah perintahkan dan perkara terbesar yang Allah larang. Perkara yang paling besar, yang paling wajib dari semua kewajiban yang ada adalah tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Dan dosa yang paling besar yang Allah larang, yang Allah haramkan dari semua keharaman yang ada, yang paling besar adalah dosa syirik, menjadikan sekutu tandingan bagi Allah SWT, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Karena semua urusan kita, semua perkara kita, baik urusan agama ataupun dunia, tidaklah bisa berjalan dengan baik kecuali dengan adanya pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Sebenarnya dalam zikir yang disyariatkan untuk kita perbanyak diucapkan, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, baik dalam meninggalkan maksiat ataupun dalam melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, kecuali dengan pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu bersandar, bertawakal dalam semua urusan kita, hendaknya selalu bersandar kepada Allah, minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa mampu dengan sendirinya, mengandalkan kekuatannya, kepandaiannya, merasa mampu sendiri, serba bisa, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan demikian, karena kita semuanya selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah lepas dari bantuan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah. Kalian semuanya butuh kepada Allah. Dan Allah dialah zat yang maha kaya, maha terpuji. Allah tidak butuh kepada hambanya. Kita inilah, hamba inilah, makhluk inilah, manusia inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua urusan kita, kita selalu butuh bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga antara nama Allah adalah Allahu Somad. Allahu Somad, Allah yang sempurna pada zatnya, sifatnya, tempat bergantung makhluknya, tempat bergantung bersandar makhluknya. Barang siapa merasa yakin dia tidak butuh kepada Allah, serba bisa, serba mampu dengan sendirinya, tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adalah keyakinan kufur. Barang siapa meyakini dia tidak butuh kepada Allah, serba mampu bisa dengan sendirinya tanpa adanya pertolongan dari Allah, ini termasuk kekufuran. Sebagaimana kata Imam Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah, wa man istaghna 'anillah tarfata'in faqad kafara wa sara min ahli al-hayn. Barang siapa dia yakin dia tidak butuh kepada Allah, serba bisa mampu dengan sendirinya tanpa adanya bantuan pertolongan dari Allah, walaupun sesaat, walaupun sekejap mata, dia merasa mampu dengan sendirinya, tidak butuh kepada Allah Ta'ala, sungguh dia telah kafir, termasuk orang yang menyimpang. Nah, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, senantiasa butuh kepada Allah SWT. Semua kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita rasakan, baik kenikmatan diniyah dan kenikmatan duniawiyah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya, nikmat Islam, al-iman, al-hidayah, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam semua pekerjaan kita, amalan kita, aktivitas kita, hendaknya kita selalu minta pertolongan kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya urusan, yang namanya perkara, kadang terjadi sesuai yang kita inginkan, kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Karena Allah yang menentukannya. Bukan kita yang menentukannya. Kita hanya berusaha. Kita hanya berusaha. Adapun hasilnya, Allah yang menentukan. Jika sesuai yang kita harapkan, maka kita diperintah untuk bersyukur. Jika yang terjadi sesuai yang kita harapkan, kita sudah berusaha, dan hasilnya sesuai yang kita harapkan, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ternyata yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan, kita diperintahkan untuk bersabar. Kita diperintahkan untuk bersabar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, ini kita akan terbebas dari kesyirikan dan riya. Hanya menyembah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Dalam beribadah kita tidak mengharapkan sanjungan, pujian dari manusia. Yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, akan terbebas dari sifat yang tercela, al-ujub wal kibriya, sombong, angkuh, membanggakan diri. Dan dari sini pula, awal ayat, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Di antara faedah dari ayat ini, termasuk adab dalam berdoa. Di antara cara-cara berdoa yang disyariatkan, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, bertawassul dengan amal salih. Karena tawassul yang disyariatkan dalam berdoa jadikan perantara dalam berdoa agar doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disyariatkan itu tiga macam, tiga jenis tawassul. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah, dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang Allah perintahkan, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُهُمْ بِهَا. Allah memiliki nama-nama yang bagus, yang sempurna. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan perantaran nama-nama Allah yang husna. Sebagai contoh misalnya, kita ingin minta ampunan kepada Allah. di antara nama Allah Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Ya Ghafur Ighfirli, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku, kesalahanku. Atau misalnya ingin minta rizki, di antara nama Allah Al-Husn Al-Razzaq, Zat yang pemberi, Maha Pemberi rizki. Ya Razzaq Urzukni, wahai Zat pemberi rizki, Maha Pemberi rizki, berikanlah rizki kepadaku. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah atau dengan sifatnya. Seperti dalam Al-Quran, bertawassul dengan sifat Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, masukkanlah aku dengan rahmatmu, bertawassul dengan rahmat Allah, sifat Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu agar aku termasuk di antara hambamu yang saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan amal saleh yang kita kerjakan, dengan ketaatan yang kita kerjakan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kisah ada tiga orang pada umat terdahulu. Mereka melakukan perjalanan, kemudian di malam hari mereka istirahat di gua. Ketika mereka istirahat, jatuh batu dari atas dan menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Kemudian masing-masing dari mereka, ada tiga orang, bertawassul berdoa kepada Allah dengan amal soleh, dengan perantara amal soleh yang pernah dia kerjakan. Di antara mereka ada yang bertawassul dengan berbaktinya kepada orang tuanya. Berbaktinya dengan kepada orang tuanya, ya Allah, jika melakukan amalan tersebut, berbakti kepada orang tuanya, ikhlas mengharapkan wajahmu, maka berikanlah kami jalan keluar dari kesulitan ini. Akhirnya batunya bergeser sedikit demi sedikit, sampai mereka semuanya bisa keluar. Dan yang ketiga, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada seorang sahabatnya datang minta agar beliau berdoa, ya Rasulullah, harta-harta sudah pada rusak, tanaman-tanaman mati, hewan-hewan kelaparan mati, berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujannya. Rasul berdoa kepada Allah. Seketika itu pula, seketika itu juga Allah langsung turunkan hujannya. Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujan sampai satu pekan, satu minggu, satu pekan. Syahadnya di sini, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Diperbolehkan, disyariatkan. Ini tiga jenis tawassul dalam berdoa yang disyariatkan. Bertawassul dengan nama Allah dan sifatnya, bertawassul dengan amal saleh yang kita kerjakan, bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Dan pada ayat-ayat ini, awal-awal surah Al-Fatihah, termasuk dengan tawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini diantara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena setiap nama terkandung padanya sifat. Setiap nama dari Allah terkandung padanya sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ini bertawassul dengan amal saleh. Dengan tauhidku, hanya beribadah kepadamu, hanya minta pertolongan kepadamu, maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang beliau bawa, agama yang beliau bawa, petunjuk yang beliau bawa, itulah jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena kalian akan menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Jalan yang lurus, kita selalu minta kepada Allah agar kita ditunjuki jalan tersebut adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang beliau bawa, syariat yang beliau bawa, sunnah yang beliau bawa, itulah jalan yang lurus. Insyaallah masih ada kelanjutan penjelasan tentang surah Al-Fatihah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya? Apa hukumnya orang yang berkorban bergantian? Contoh tahun ini berkorban atas nama istrinya, tahun depan berkorban atas namanya. Jika berkorban atas nama istri, apakah suaminya dapat pahala juga? Ini dalam berkorban minimalnya 1/7 sapi atau 1 ekor kambing. 1/7 sapi, 1/7 unta atau 1 ekor kambing, itu minimalnya. Dan pahala berkurbannya bisa untuk dia dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semua yang satu rumah, yang dapurnya sama, tempat makannya sama, bisa diniatkan untuk mereka semuanya, walaupun lebih dari 10 orang, walaupun lebih dari 20 orang. Jika misalnya dia berkorban dengan kambing, dia niatkan pahala berkorbannya untuk dia, istrinya, anak-anaknya, agar semuanya dapat pahala berkorban setiap tahunnya. Diniatkan semuanya, dia dan keluarganya, tidak hanya istrinya saja. Kalau niatkan hanya untuk istrinya saja, berarti yang dapat pahala korban istrinya saja. Dia tidak dapat berarti, kalau diniatkan hanya untuk istrinya saja. Namun agar semuanya dapat pahala, diniatkan untuk diri dia dan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Sebut dalam hadith inda ba'd al-sunan, kan rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudha bi sya'nu an ahli baitih. Seorang laki-laki di zaman Rasulullah berkorban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Diniatkan pahalanya untuk dirinya dan keluarganya. Ini yang lebih mencocoki sunnah, agar semuanya dapat pahala. Tidak hanya istrinya saja yang tahun ini, tahun berikutnya suaminya saja, berikutnya anak yang pertama, berikutnya yang kedua. Namun langsung diserikatkan semuanya dalam pahalanya. Dan yang terkena hukum, idza dakhala al-ashr wa arada ahadu an yudhi fala ya'khudana min sya'ri wala bashri syai'a. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang dari mereka ingin berkorban, maka jangan mengambil, memotong rambutnya atau kukunya atau kulitnya. Ini berlaku bagi yang punya hewan kurban, pemilik hewan kurban. Jika pemilik hewan kurban suami, maka suami yang terkena hukum ini. Adapun istrinya, anak-anaknya yang diniatkan diserikatkan dalam pahalanya, diikutkan dalam pahalanya, tidak masuk dalam hukum ini. Hukum ini berlaku hanya yang punya hewan kurban. Atau misalnya istri yang punya hewan kurban, diniatkan pahalanya untuk dia, suaminya, dan anak-anaknya, yang terkena hukum ini adalah istrinya, yang punya hewan kurban tersebut. Ini lebih menjadi sunnah, berkorban langsung diniatkan untuk dia dan keluarganya agar semuanya selalu mendapat pahala berkorban setiap tahunnya. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kata-kata di bawah ini? Kalaulah bukan karena jasa orang tua saya tidak akan menjadi sukses seperti ini. Soalnya banyak di lingkungan kita yang mengatakan seperti ini. Adapun sebatas hanya menisbahkan kepada makhluk, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah menisbahkan kepada Allah, kemudian kepada makhluk yang menjadi sebab. Tidak mengapa. Kalau bukan karena Allah, kemudian jasa orang tua saya tidak akan seperti ini. Ini diperbolehkan. Namun didahului dengan menisbahkan keutamaan tersebut kepada Allah Ta'ala. Bukan langsung kepada manusia. Karena manusia sebatas sebab saja. Pemberi kenikmatan sungguhnya, yang memudahkan semua urusan kita sungguhnya, dialah Allah Ta'ala. Adapun selainnya itu hanya sebatas sebab saja. Sebatas sebab saja. Ketika kita menyandarkan kenikmatan kepada manusia, itu hanya sebatas penisbatan kepada sebab. Hendaknya kita nisbahkan dulu kepada Allah terlebih dahulu. Ini karena kemudahan dari Allah, kemudian dengan sebab si fulan, apakah sebab orang tuanya, saudaranya, ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu isya. Berapa? 3 menit lagi. 3 menit lagi baru masuk waktu isya. Jika ada pertanyaan yang bisa kami jawab, jika tidak ada, kita tutup majelis ini. Berserikat sapi 7 orangnya. Semua 7 orang yang memiliki sapi tersebut, ikut serikat membeli sapi tersebut, berkurban dengan sapi tersebut, semuanya masuk dalam hukum itu. Tidak boleh memotong kukunya, rambutnya, kulitnya, sampai dia berkurban, sampai menyembelih hewan kurbannya. Baik kambing, sapi sendiri, sapi berserikat, masuk semua dalam hukum tersebut. Ada hadis la yajhar ba'dhum ba'dhan bil Qur'an kullun yunaji rabbah. Janganlah sebagian kalian menjaharkan mengeraskan bacaannya dengan Al-Qur'an karena masing-masing semuanya bermunajat dengan Rabb-nya. Jadi ketika seorang misalnya salat sunnahnya salat malam dan di sampingnya juga ada teman-temannya juga salat malam, sendiri-sendiri misalnya di luar Ramadan, karena namanya salat malam disyariatkan sepanjang tahun. Hanya bedanya kalau di Ramadan disyariatkan berjamaah salat tarawih. Adapun di luar Ramadan disyariatkan sendiri-sendiri salat malam sendiri-sendiri. Tidak disyariatkan berjamaah kecuali sekali, tidak mengapa. Ada menjadikan kebiasaan setiap salat malam berjamaah, tidak disyariatkan. Misalnya dia sedang salat malam di masjid, teman-temannya juga pada salat sendiri-sendiri juga, maka jangan saling mengeraskan, jangan saling mengganggu. Cukup dengarkan dirinya sendiri. Karena semuanya sedang sibuk beribadah masing-masing, jangan saling mengganggu. Itu diantara masuk dalam makna hadis tersebut. Jangan saling mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Karena semuanya sedang beribadah masing-masing, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jangan saling mengganggu. Cukup diperdengarkan dirinya masing-masing. Wallahu a'lam. menjaharkan bacaan salat-salat jahri yang disyariatkan dikeraskan bacaan padanya, salat maghrib misalnya, salat isya, salat subuh, dia keraskan bacaan dan perbagus bacaannya dalam batasan syariat, insya Allah tidak mengapa. Disyariatkan memperbagus bacaannya semampunya. Tidak masuk dalam larangan tadi. La yajhar ba'dhum ba'dhan bil Qur'an kullun yunaji rabbah. Ada musalat jahriyah memang disyariatkan untuk dijaharkan bacaannya. Diperdengarkan kepada makmum. Insyaallah tidak masuk dalam larangan tersebut. Wallahu a'lam. Masuk waktu isya sudah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.